Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtafa atharahu ila yawmil qiyamati wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan dakta, dimanapun anda berada, bersyukurlah kita senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menyebabkan kita ada, yang menyebabkan kita sejahtera, yang menyebabkan kita menikmati apa yang ada di alam semesta ini. Dan kita mudah-mudahan dengan semakin banyak merasakan anugerah Allah itu, semakin pandai pula bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan taufik dan hidayah senantiasa Allah limpahkan pada kita sekalian, agar selalu mudah di dalam menapakkan kaki ini di atas ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan dimanapun anda berada, jadwal kita, giliran kita kali ini adalah membahas hadis yang ke-23 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Betapapun barangkali bahwa tadi sebelum kita masuk pelajaran, bahwa di alam semesta ini, terutama di negara kita ini, heboh tak henti-hentinya, bahkan tidak ada jeranya, bahkan kata orang lingkaran setan, berkenaan dengan masalah cabik-mencabik, rebut-merebut, dan sikut-mensikut, bahkan bunuh-membunuh untuk kepentingan dirinya sendiri. Di dalam pelajaran kita malam hari ini, betapapun kita nanti akan belajar tentang kucing, tetapi sungguh nilai dari hadis kucing ini adalah akan kita dapat pelajari dan kita cermin bahwa kita masih jauh dari nilai yang terdapat dalam hadis tentang kucing ini. Nah, para pendengar dan rekan dakta dimanapun anda berada, hadis ini adalah satu hadis saja dan pendek, dibawakan, disampaikan, diwariskan oleh beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di kepada kita sekalian. Yaitu berasal dari salah satu hadis yang berasal dari Abu Qatadah. Kata beliau radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrah. Adalah Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan masalah kucing. Al-hirrah itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kucing. Sama dengan istilah lain yang disebut dengan qittun, yakni al-qittu. Jamaknya adalah al-qittat. Nah, rekan-rekan dimanapun anda berada, tentang masalah ini adalah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sebelumnya di dalam hadis ini adalah ada unsur sababul wurud atau sabab terbitnya, terucapnya hadis ini, bahwa Abu Qatadah masuk, lalu kata beliau anna Abu Qatadah tadakhala fasakabat lahu wudu'an faja'at hirrah. Beliau suatu hari berwudu, lalu kemudian datanglah seekor kucing. Fasyaribat minhu, lalu bejana yang akan dipakai oleh Abu Qatadah ini berwudu ternyata dipakai minum oleh kucing. Fa'asghalahal ina, oleh Abu Qatadah tidak dimarahi, tidak ditumpahkan, tetapi justru dimiringkan, dicondongkan, didekatkan kepada kucing itu. Hatta syaribat, sehingga si kucing itu menjadi meminum apa yang ada di dalam bejana tadi. Qalat Kabsyah, Qur'ani far'ani anzuru ilaihi. Kata beliau, aku melihat kepadanya. Faqala, ata'jabina yabnata akhi, Faqultu na'am. Kabsha ini adalah seorang wanita, kemudian berkata kepada Abu Qatadah, wahai anak perempuan daripada saudaraku, apakah kamu teraneh-aneh melihat perbuatanku seperti ini? Faqultu, kata Kabsyah, na'am. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha laysat binajasin, innaha min at-tawafina alaikum wat-tawafat. Kata beliau bahwa dia, yakni kucing itu, tidaklah najis. Bahkan dia itu adalah minat tawafin, tawafin wa tawafat. Tawafin yakni berasal dari kata ta'if. Ta'fa yatufu ta'ifan tawafan. Nah, kita sekarang sedang memasuki bulan haji. Jamaah haji apabila masuk ke daerah Makkah, mereka melakukan ibadah yang disebut dengan tawaf. Dan tawaf itu adalah suatu amalan ibadah di mana seorang pelakunya mengelilingi Ka'bah dan memposisikan Ka'bah berada di posisi kiri, lalu dikelilinginya 7 kali yang disebut dengan Ka'bah itu. Ada juga daerah namanya Taif, dan itu adalah berdekatan dengan kota Makkah. Tetapi tawafin dan at-tawafat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kucing. Bahwa kucing ini termasuk hewan jinak yang selalu berada di tengah-tengah kita. Dia hidupnya tidak di hutan, tetapi hidupnya di perumahan. Hidupnya di antara manusia tinggal. Oleh karena itu disebut dengan tawafin dan at-tawafat. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, sudah dapat kita pahami barangkali bahwa betapa sederhananya hadis ini. Bahwa kata Rasulullah SAW menerangkan bahwa yang namanya kucing itu tidak najis. Bahkan dia adalah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kenapa. Di antara sebabnya adalah bahwa binatang ini adalah binatang yang termasuk jinak dan selalu hidup dan ada di tengah-tengah kita kaum muslimin, dan itu di daerah perumahan bukan di daerah perhutanan. Nah, apa sebetulnya yang kita dapati daripada hadis ini? Hadis ini adalah secara status adalah hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh banyak para ulama ahli hadis, antara lain adalah dari kalangan Kutubis Sittah, adalah Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasai, dan kemudian disusul dengan Kutubut Tisah yang lain seperti misalnya Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Termasuk juga adalah Al-Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya meriwayatkan hadis ini. Jadi rekan-rekan dimanapun Anda berada, tidak perlu untuk ragu bahwa hadis ini adalah sahih. Dan apabila sudah sahih, maka marilah kita selami, kita dalami apa kandungan daripada isinya. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, kalau kita mungkin sedikit menengok terhadap keabsahan hadis ini, para ulama mengatakan seperti Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasanun sahih. Kata beliau Al-Imam Hakim, hadis ini sahih. Begitu juga adalah Imam Malik, hadis ini sahih. Dan termasuk Syekh Nasiruddin Albani juga mensahihkan, bahkan menukil pentasihan apa yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau bernama Al-Majmu'. Dan ini adalah menunjukkan bahwa status hadis ini adalah akurat dan valid, bahwa dia adalah sahih. Dengan demikian, mari kita masuk ke dalam pembahasan hadis ini. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, kalau kita lihat bahwa hadis ini, sebagaimana yang kita dengar tadi tentang maknanya, adalah bahwa ada orang mau berwudu, ada bejana, ada air di dalam bejana itu, lalu kucing meminumnya, lalu ternyata tidak dihardiknya kucing itu, disuruhnya untuk meminum, bahkan dimiringkannya si bejana itu agar memudahkan kucing minum. Kemudian setelah itu adalah kata Rasul bahwa kucing itu tidak najis, bahkan kucing itu selalu berada di tengah-tengah kalian dalam artian jinak. Nah, kalau ingin saya sampaikan dan ingin saya tampakkan daripada hadis ini adalah tiga perkara. Dua perkara dikemukakan oleh beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan satu adalah saya tampakkan daripada hadis ini. Jadi kita akan bahas dalam hadis ini tiga perkara, tentu berdasar pada hadis ini. Yang pertama adalah bahwa yang disebut dengan kucing itu tidak najis. Ini yang pertama dan kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam hadis ini tersimpul bahwa Islam itu termasuk din yang sangat baik, din yang mengajarkan kepada kita kasih sayang, din yang di dalamnya penuh dengan rasa kasih, bahkan di dalamnya jauh daripada rasa ataupun sikap kasar, sikap bengis, apalagi kejam dan sadis, ya, seperti yang digambarkan oleh orang-orang kafir terhadap al-Islam. Islam itu justru adalah ajaran yang lembut, ajaran yang halus, ajaran yang penuh dengan adab, penuh dengan etika. Dan itu adalah harus kita pelajari dan kita ambil daripada hadis ini nanti. Berikutnya adalah bahwa dari hadis ini juga kita dapati ternyata kata para ulama termasuk beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa kesulitan itu justru mendatangkan kemudahan. Nah, jadi tiga masalah ini akan kita coba selami, kita masuki melalui hadis ini. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, saya ingin mulai dari yang pertama, yaitu bahwa al-Islam itu adalah din yang sangat baik, din yang di dalamnya adalah mengandung rasa kasih sayang dan jauh daripada kekasaran, kekerasan, kebengisan, dan termasuk di dalamnya adalah sadis. Seperti yang dilakukan di dalam sepanjang sejarah oleh orang-orang kafir, seperti misalnya Hitler ataupun yang lainnya, di mana manusia itu adalah hidup-hidup dikubur atau dibakar dan seterusnya. Tetapi dalam Islam kita dapati dari hadis kucing ini saja cukup bagi kita untuk memberikan kesan bahwa Islam itu adalah penuh dengan kasih sayang. Satu contoh lain daripada tentu selain hadis ini adalah bahwa di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bahwa anna rajulan dana min bi'rin. Ada seseorang yang dia adalah kemudian melihat air di dalam sumur, lalu dia kemudian berjongkok, fanazala wa syariba minha, dan karena dia adalah sumur dan dalam, maka dia berusaha untuk masuk ke dalam dan kemudian meminumnya. Lalu kata beliau, wa 'alal bi'ri kalbun yalhasu minal 'ajsi. Di atas si sumur tadi, lalu dia temukan ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan untuk mencari air. Farahimahu, maka orang yang tadi barusan turun dan dia mendapatkan air itu, farahimahu, mendapatkan rasa kasih sayang terhadap si anjing tadi itu. Fanaza'a ahada khufaihi fasaqahu, lalu diambil salah satu daripada sepatunya, lalu kemudian tentu kita tahu sepatu itu seberapa banyak kan untuk mendapatkan air, lalu diambilnya sepatu itu untuk menyiduk ataupun mengambil air daripada sumur itu, lalu dia berikan kepada anjing. Fasyakarallahu lahu, lalu Allah berterima kasih kepada orang ini, zalika, yaitu kepada orang ini, kepada orang yang memberikan pada anjing itu, fa'adkhalahul jannah, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan Al-Imam Muslim menunjukkan bahwa seorang manusia berbuat baik pada anjing, padahal anjing itu adalah najis. Ya. Tetapi Islam begitu luhur dan tingginya, sampai anjing pun jika diperbuat baik oleh kita, akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali, tadi sudah saya sampaikan tentang bahwa hadis kucing ini kita dapat carikan. Yang pertama adalah bahwa betapa Islam itu mengajarkan kepada kita nilai luhur, di mana kita harus menyayangi, kita harus jauh dari bengis, dari kejam. Islam itu adalah ajaran kasih sayang, dan ini bukan saja terhadap manusia, tetapi juga terhadap binatang, yaitu antara lain kucing, anjing. Jadi kalau orang mau berpikir, maka kalau saja terhadap anjing dan kucing sayang, apalagi terhadap manusia, apalagi terhadap muslimin dan mukminin. Kemudian kita berpindah, rekan dokter. Yang kedua adalah dari hadis ini kita dapat ambil kesimpulan pula bahwa tentang masalah kucing ini. Yaitu, saya ingin sampaikan tiga perkara saja. Pertama adalah yang sudah kita bahas, yaitu bahwa kucing itu tidak najis. Jadi tidak perlu ragu, boleh memegang dan seterusnya, dan itu adalah termasuk juga memeliharanya, karena dia adalah tidak najis. Kemudian yang kedua adalah bahwa menyiksa kucing itu termasuk dosa besar. Tidak boleh menyiksa kucing, tidak boleh membuat kucing itu menderita, tidak boleh membuat kucing itu kesakitan, dan sejenisnya. Harus kita renungkan dan kita harus takut kepada apa yang diberitakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan oleh Al-Imam Muslim bahwa kata beliau Nafi' daripada Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzibat imra'atun fi hirratin." Seseorang wanita disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kucing. Sajanatha hatta matat. Dikurungnya si kucing itu, dengan bahasa di sini seolah-olah di penjara, si kucing ini dikurung di penjara sampai dengan dia mati. Fadakhalat fiha an-nara, sehingga wanita ini masuk ke dalam api neraka. La hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha, tidak memberi makan, tidak memberi minum ketika dia kurung si kucing itu. Wala hiya tarakatha ta'kulu min hasas al-ard, bahkan tidak dibiarkan, tidak dilepaskan, sehingga si kucing itu mencari sendiri daripada perkara-perkara yang menjadi makanannya di atas permukaan bumi ini. Kata Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, wa fil hadisi dalilun, bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil terhadap haramnya untuk membunuh kucing. Wa tahrim habsiha bighairi ta'amin aw syarabin, bahkan menghalangi si kucing itu, memenjarakan, mengurung si kucing itu untuk agar tidak bisa makan, tidak bisa minum juga ini. Yang demikian itu adalah juga haram. Nah, oleh karena itu, maka yang demikian hendaknya kita ambil pelajaran bahwa tidak boleh menyakiti kucing, apalagi menyakiti tentu manusia. Di antaranya juga adalah bahwa dari hadis ini juga kita ambil pelajaran tentang kucing, bahwa boleh memelihara kucing, tetapi dengan kaidah bahwa dia tidak boleh melalaikan dan tidak boleh juga mubazir. Ada orang misalnya memelihara kucing sampai dengan anggarannya itu adalah melebihi anggaran manusia, yang tentu saat ini adalah orang sedang miskin di mana-mana. Atau misalnya harganya sekian mahal sehingga dia adalah termasuk membuang-buang harta pada sesuatu yang sebetulnya adalah tidak utama. Dia adalah hanya boleh. Oleh karena itu, maka hendaknya kita jangan sampai termasuk orang yang tidak bisa menggunakan dan membelanjakan hartanya. Jadi, walaupun boleh, maka kalau kita mau untuk dikatakan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang tidak boleh, yang boleh pun dikendalikan oleh diri kita karena khawatirnya kita terlalaikan, terabaikan, dan terjauhkan daripada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seorang muslim hendaknya mencari prioritas perkara yang penting, perkara yang kemudian bagi dia adalah termasuk bermanfaat bagi sekarang dan yang akan datang. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, memelihara kucing itu juga termasuk yang apabila kita memberi dia makan ataupun kucing siapapun kita temui di jalan, apabila kita beri makan dia, maka termasuk perkara yang dikategorikan termasuk juga adalah sodakoh. Artinya bahwa daripada dia itu adalah menyia-nyiakan ataupun menyakiti, maka sebetulnya adalah memberi makan seekor kucing pun adalah bagian daripada sedekah. Buktinya adalah di dalam suatu hadis, juga masih berkenaan dengan masalah hadis anjing tadi itu, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, qalu ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhil baha'im la ajran, wahai Rasul, apakah mungkin kita mendapati dari binatang-binatang yang kita pelihara, yang kita berikan makan itu akan mendapatkan pahala, ganjaran kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala? Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, bahwa setiap yang bernyawa itu apabila kita berbuat baik kepadanya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah termasuk dalam kategori sedekah, termasuk dalam kategori perkara yang terpuji dan tidak dilarang oleh syariat. Rekan nota dimanapun Anda berada, hadis ini sungguh bernilai bagi kita, walaupun dia adalah berbicara tentang masalah kucing. Akan tetapi satu hal lagi yang ingin saya tonjolkan dari hadis ini, sebagaimana yang diutarakan oleh beliau Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau bahwa di dalam hadis ini terdapat juga pelajaran bahwa yang disebut dengan al-masyakkah tajlibut taisir masuk dalam kategori usul fikih sesungguhnya. Bahwa kata beliau, hadis ini memberikan juga pelajaran pada kita tentang suatu kaidah daripada usul fikih yang mengatakan bahwa al-masyakqatu tajlibut taisir. Al-masyakqah itu artinya adalah kesulitan. Tajlibut taisir artinya adalah mendatangkan, mengundang kemudahan. Artinya adalah jika kita suatu hari mendapatkan kesulitan, maka kesulitan itu sebenarnya akan bergandengan dengan kemudahan yang Allah sediakan pada kita. Banyak sekali di dalam syariat yang berkenaan dengan bab ini. Di antara landasan tentang masalah ini adalah seperti yang Allah firmankan, kata Allah SWT, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kalian itu kemudahan, dan Allah itu tidak menginginkan agar kalian mendapatkan kesulitan. Dan istilah ini menurut istilah para ulama, antara lain adalah Al-Imam As-Subki dari kalangan Al-Imam atau Madhab Syafi'i, juga dengan istilah Ad-Daruratu Tubihul Mahzurat, bahwa perkara yang sangat urgen, yang sangat dibutuhkan, bahkan bertautan dengan masalah bahaya, itu adalah akan menyebabkan seseorang mendapatkan kebolehan melakukan sesuatu bahkan yang diharamkan oleh syar'i sebatas darurat itu sendiri. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, hadis tentang masalah kucing ini adalah juga memberikan pada kita tentang tadi, bahwa kesulitan itu adalah bisa mendatangkan kemudahan. Karena kata para ulama, kenapa? Bahwa kucing ini walaupun dia kucing, kemudian dia tidak najis, dan dia adalah termasuk perkara yang mendapatkan keringanan bagi kita untuk melakukan sesuatu, karena dia adalah selalu mungkin tinggal di antara kita. Dan ini adalah akan menyulitkan jika kemudian ada syariat untuk selalu mengatakan bahwa kucing adalah termasuk hewan yang harus dihardik, karena dia adalah akan datang lagi pada kita, karena dia berada memang jinak, berada di sekeliling kita. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, tentang kaidah bahwa kesulitan itu adalah mendatangkan kemudahan, di dalam syariat itu adalah banyak sekali masalah yang berporos pada perkara ini. Misalnya, apabila kita sedang safar, sedang bepergian, dan bepergiannya itu adalah fi sabilillah, bukan bepergian untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesulitannya adalah bahwa kata Rasulullah SAW, as-safaru nisful azab, bahwa safar itu setengah daripada azab. Mungkin saja keadaan kurang kondusif dari keamanannya, mungkin juga air kurang, mungkin juga adalah tidak aman dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka Allah SWT memberikan kepada kita keringanan dari 4 menjadi 2. Bahkan boleh juga kalau kita mau adalah menjamak antara 2 waktu sholat. Ini menunjukkan bahwa kalau ada kesulitan, ada pemecahan bagi kita untuk kemudian ada jawabannya. Misalnya juga adalah tentang bahwa orang apabila misalnya tidak ditemukan air misalnya, maka ketika dia buang air kecil atau buang air besar, boleh dia menggunakan dengan batu atau sekarang barangkali tisu yang kering, yang basah, untuk mengganti air, sehingga apabila dia dalam kesulitan di perjalanan, lakukan itu sebagai perkara yang emergensi, dan begitu kita sampai di tempat yang air di sana banyak, maka kita sucikan kembali dengan air. Itu juga adalah merupakan kemudahan. Termasuk misalnya adalah bagi orang yang sakit boleh menjamak sholat. Karena apa? Bagi orang yang sakit tentu sedang mendapat kesulitan, dia sedang mengeluh, dia sedang menderita, dan karena itu tidak ada halangan bagi dia jika dia mau, maka menjamak dua sholat di antara sholat-sholat yang dia harus kerjakan. Termasuk di dalamnya adalah misalnya ketika kita memakai sepatu, kemudian kita repot untuk membuka sepatunya, khawatir sepatunya hilang atau bagaimana, maka kita tidak perlu repot-repot. Apabila kita berwudu, kesulitan itu ditepis dengan cara bahwa kita wudu dari rumah, baru pakai kaos kaki dan sepatu. Kemudian ketika wudu kita sudah batal, kita berwudu tanpa mencuci kaki kita, tetapi cukup dengan mengusap daripada sepatunya saja, itu sudah termasuk keringanan untuk kita sekalian. Kalau kita berada tidak safar, yakni di mukim, maka kita boleh satu malam satu hari. Tapi kalau kita sedang safar, maka kita diperbolehkan menikmati keringanan itu sampai dengan 3 hari 3 malam. Dan banyak lagi. Para pendengar dan rekan akta dimanapun Anda berada, sungguh bahwa Islam itu memberikan suatu keringanan pada kita jika kita sedang mengalami kesulitan ataupun mengalami kerepotan. Nah, akan tetapi walau demikian mungkin saya sampaikan sedikit tentang bahwa bukan berarti karena ada kemudahan lalu kita segera kemudian mempermudah Islam ini sekarap sendiri, tidak. Ada kaidah-kaidahnya agar kita itu benar dalam cara mengambil kemudahan ataupun keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita antara lain misalnya harus mengetahui betul bahwa kita adalah mendapatkan keringanan. Dan jika itu adalah bagian daripada keringanan yang Allah berikan pada kita, jangan segan untuk kita menikmatinya. Kata Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Bahwa Allah SWT suka untuk dikerjakan, dinikmati berbagai keringanan yang Allah berikan, sebagaimana Allah SWT suka jika perintah-perintahnya juga dikerjakan. Jadi yang pertama, kalau kita mau mengambil keringanan, mengambil rukhsah lah begitu, maka kita hendaknya faham betul tentang mana yang kemudian ini adalah rukhsah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita juga mendapatkan kesimpulan yang tepat tentang kapan kita mendapatkan rukhsah itu. Setelah kita tahu ini sudah boleh dirukhsah, maka kemudian kita harus tahu juga berbagai keadaan, berbagai kondisi di mana kita harus dan berhak mendapatkan rukhsah itu. Misalnya tadi kita bicara masalah safar. Nah, maka kita harus pahami dulu bahwa kita safar atau belum. Kalau sudah termasuk dalam kategori safar, berarti kita boleh mendapatkan keringanan itu. Tapi kalau belum, maka belum. Begitu juga orang sakit. Begitu dia adalah merasa sakit, bukan berarti langsung menikmati keringanan, tetapi dia harus tahu betul bahwa jika dia misalnya menggunakan air itu, sakitnya akan semakin parah ataupun semakin lama, maka dia dibolehkan untuk kemudian bertayamum. Dan seterusnya. Oleh karena itu, maka rekan-rekan dimanapun Anda berada, jangan sampai kita salah, karena keringanan itu ada, tetapi bukan berarti semudah apa yang dibayangkan, sehingga kita adalah salah di dalam menerapkannya. Berikutnya adalah rekan-rekan dimanapun Anda berada, juga yang harus kita ketahui bahwa misalnya kapan kita itu adalah mengetahui sebab-sebab daripada kita mendapatkan keringanan itu. Ya. Nah, intinya adalah bahwa kalau beberapa poin itu adalah sudah kita ketahui, berarti kita boleh menikmati keringanan itu. Nah, intinya bahwa hadis tadi tentang masalah kucing itu menjelaskan kepada kita yang terakhir bahwa jika ada faktor sulit, di mana contohnya lah kucing tadi, bahwa dia adalah mungkin banyak bergelut dengan kita di rumah, kesana kemari menjilat ini menjilat itu, maka itu adalah kata Rasul tidak perlu repot karena dia adalah termasuk tidak najis. Okay. Dan hidup senantiasa di tengah-tengah kita. Demikian. Untuk yang pertama akan saya teruskan 3 buah pertanyaan dari rekan Delta via SMS. Di antaranya ada rekan Delta bertanya, Ustadz, bagaimana dengan bulu-bulu kucing yang berserakan? Ada sebagian yang memandang bisa mengganggu pernapasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Desi di Narogong. Ustadz, bagaimana dengan berita yang saya dengar dan saya lihat di televisi, yaitu kucing bisa menimbulkan rabies? Dan yang ketiga adalah dari rekan Data bergabung, bagaimanakah hukumnya ketika sedang mengerjakan ibadah sholat, kucing saya ini datang dan berada atau duduk di sekitar sajadah? Silakan tanggapannya, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kucing dan berkenaan dengan tiga perkara ya tadi, masalah rabiesnya ya, kemudian bulunya barangkali mengganggu nafas, kemudian juga bagaimana kalau kita sedang sholat ya, lalu kucing itu adalah tiba-tiba hadir di depan kita atau di sekeliling kita. Sebelumnya adalah perlu saya sampaikan terlebih dahulu agar kita jelas ya, bahwa para ulama mengatakan bahwa ditinjau dari suci dan najisnya, hewan itu adalah terkelompok menjadi lima. Yang pertama adalah hewan yang dia dihukumi najis hidupnya maupun matinya. Jadi hidupnya najis, matinya setelah mati juga najis. Dalam dirinya, tubuhnya, dalam berbagai anggota tubuhnya, bahkan termasuk kotorannya, semuanya adalah najis. Misalnya adalah anjing ya, atau babi, atau berbagai jenis hewan yang termasuk pemburu. Itu adalah termasuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kategori hewan yang dia itu adalah ketika dia hidup, dia adalah najis. Maaf, suci ya. Tetapi apabila dia sudah mati, dia menjadi najis. Nah, jadi hidupnya suci, tapi apabila sudah jadi bangkai, dia najis. Nah, itu adalah seperti yang kita sedang bahas, yaitu masalah kucing ya. Dan itu adalah tentu tidak boleh untuk disembelih, dan dia adalah termasuk juga jenis-jenis itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah hewan apabila dia masih hidup, dia suci. Juga adalah suci setelah dia mati. Akan tetapi, dia adalah tidak boleh dimakan. Suci hidupnya, suci matinya, tapi tidak boleh dimakan. Seperti misalnya adalah serangga-serangga, ya. Dan itu adalah termasuk perkara yang ataupun binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir ya. Jadi karena sedikitnya darah yang dikandung oleh hewan-hewan tersebut, disebutnya serangga. Kemudian yang keempat adalah hewan, dia adalah suci ketika dia hidup dan juga suci ketika dia setelah disembelih. Dan ini adalah kategori hewan yang kemudian kita nikmati. Berbagai hayawan, dari mulai mungkin ayam, mungkin kambing, mungkin sapi, dan seterusnya, inilah dalam kategori yang keempat ini. Nah, yang kelima adalah hewan yang dia adalah suci dalam keadaan hidup, dan suci dalam keadaan dia mati, apakah disembelih ataukah tidak disembelih. Ini adalah mirip dengan yang kedua. Jadi, dia adalah hidupnya suci, matinya suci, apakah dia sembelih atau tidak sembelih, suci secara mutlak. Itu adalah seperti yang Rasulullah SAW sabdakan tentang hewan-hewan laut. Nah, itu adalah lima kriteria. Nah, kembali kepada kucing, jadi pahami dulu bahwa kucing ini adalah termasuk hewan hidupnya adalah suci, tetapi dia apabila mati maka dia menjadi najis. Nah, tetapi bukan berarti karena dia adalah suci kemudian kita adalah melakukan sesuatu yang mungkin juga hitungnya adalah melampaui batas. Apabila dia adalah mengandung unsur penyakit, jangankan kucing, binatang apapun tentu harus kita waspadai. Mungkin dari masalah burung, mungkin masalah sapi, sampai ke masalah ikan, sampai ke masalah unggas, semua itu adalah jika dia mengandung unsur penyakit maka kita harus waspadai. Termasuk juga diantaranya adalah kucing, barangkali antara lain bahwa bulunya bisa mengganggu pernapasan atau terhadap asma dan seterusnya. Berarti kita harus waspadai. Tentang masalah rabies misalnya, sama. Tentang masalah yang kedua, yakni menimbulkan penyakit. Berarti kita harus pasang jarak, harus jaga-jaga, harus waspada. Dan saya katakan tadi dalam acara bahwa hendaknya kita itu adalah terhadap binatang kita piara itu adalah jangan sampai melalaikan atau mengundang madarat atau mengundang tabzir tadi. Nah, tentang masalah apabila duduk di sekitar kita, maka hukum asalnya adalah kata Rasul, innaha laisa binajis. Dia tidak najis, jadi tidak usah ragu. Nah, apabila dia mungkin misalnya adalah kencing ataupun buang kotoran ataupun yang lain, tentu maka dia adalah menjadi najis. Tapi dianya sendiri dalam bentuk wujud si tubuhnya adalah kata Rasul tidak disebut najis. Jadi kita hendaknya kalau merasa terganggu, maka kita kesampingkan atau kita usir dengan cara yang sesuai dengan dalam keadaan bahwa kita adalah sedang sholat sehingga tidak mengganggu. Demikian. Iya, baik, kita akan mencoba langsung menyapa rekan-rekan yang bergabung di line telepon ya di 8816363 sudah akan segera ditanyakan oleh Pak Ikin ya di line telepon. Halo, assalamualaikum Pak Ikin. Halo, assalamualaikum. Ya, belum tersambung. Baik, sambil kita menunggu Pak Ikin, kita langsung saja meneruskan lagi pertanyaan dari SMS. Ada dari rekan Delta bertanya begini Ustadz, katanya kucing juga pembawa toksoplasma, apakah benar Ustadz dan bagaimana hukumnya? Kemudian juga ada rekan Firly Gani di Jatibening Permai, Ustadz jual beli kucing ini hukumnya haram atau halal Ustadz? Dari rekan Firly Gani di Jatibening Permai. Dan satu lagi ada dari rekan Maducup ya di Jatisari, Ustadz kucing itu kan bertaring, Ustaz. Kenapa tidak masuk dalam kelompok hewan yang bertaring? Bagaimana kalau kucing yang lewat persis di depan orang yang sedang sholat? Silakan tanggapannya, Ustaz. Ya, sebetulnya pertanyaannya adalah mirip-mirip ya, mirip-mirip dari mulai pertanyaan yang pertama juga. Perkara masalah toksoplasma, di mana akan mengganggu terhadap barangkali bagi wanita kehamilan ya. Sama seperti jawaban saya yang pertama, jika dia adalah mengandung unsur penyakit ataupun menyebarkan penyakit ataupun sedang sakit, tentu kita harus waspada ya. Karena memang tadi ya, jadi yang saya sampaikan itu adalah statusnya sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, dia tidak najis. Nah, bukan kita hendaknya memelihara. Nah, bukan itu. Konteksnya adalah bahwa hukumnya itu adalah sampai pada batas tidak najis. Nah, sehingga sebatas hukum itulah kita kemudian berinteraksi dengan kucing itu. Kalau kemudian bahwa dia mengandung unsur tokso atau mungkin dia tadi ada unsur bertaring yang mungkin saja berbahaya, maka kembali kita tetap berada dalam keadaan waspada, hati-hati, karena juga kita itu adalah tentu harus selalu hidup dalam keadaan sehat ya, sehat dalam juga memelihara atau berinteraksi dengan lingkungan kita, antara lain adalah hewan, mungkin burung juga demikian, ada unsur penyakitnya, kemudian juga misalnya adalah hewan sampai kepada ayam sampai kepada yang lainnya juga ada unsur penyakit yang bisa jadi penyakit itu berdampak kepada si pemelihara itu sendiri. Akan tetapi, maka kita harus tetap memelihara dan mewaspadai agar perkara-perkara yang kemudian ditimbulkan menurut penelitian berasal dari itu, maka kita harus berjaga-jaga. Dan saya katakan tadi, jangan sampai membuat kita menjadi lalai atau berbuat sesuatu yang sia-sia. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ada unsur mengganggu nafas, ada unsur tokso, ada unsur mungkin bertaring, berbahaya, apa mungkin dia habis makan tikus, lalu bagaimana. Ini kan berarti ada unsur bahaya, unsur tidak maslahat. Nah, kalau kita mengetahui bahwa itu adalah unsur tidak maslahat, maka kenapa kita harus kemudian memeliharanya? Nah, ini adalah berarti kita melakukan sesuatu yang justru mendatangkan sekian persen daripada kemungkinan yang menimbulkan unsur resiko dan bahaya. Okay. Oleh karena itu yang harus diwaspadai. Tentang masalah jual beli tadi ya, jika dikatakan bahwa bendanya itu adalah zatnya adalah suci, yakni tidak najis, berarti adalah boleh untuk diperjualbelikan, asalkan tentu adalah dalam batasannya. Berarti dia bukan untuk dikonsumsi, karena dia adalah termasuk bukan untuk dikonsumsi. Dia haram untuk dimakan karena sesuai dengan pertanyaan tadi, yang dia bertaring. Jadi tidak boleh. Tapi statusnya adalah kata para ulama, dia adalah tidak najis sebagaimana Rasul SAW bersabda pada kita. Oke, okay. Berikutnya di telepon juga sudah menunggu ada Pak Anas. Assalamualaikum Pak Anas. Oh Pak Aziz, maaf Pak Aziz. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tinggal di mana Pak Aziz? Di Pulau Kambing. Di mana maaf? Pulau Kambing. Pulau Kambing, Pulau Kambing itu di mana ya Pak ya? Di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Silakan Pak, bisa dipelankan dulu Pak radionya Pak. Baik. Iya. Halo? Ya. Oke, silakan Pak. Gini Ustaz, kalau dulu saya senang banget sama kucing Ustaz ya. Ya. Sekarang ini Lana itu benci banget sama kucing Ustaz. Masalahnya di tempat saya ini itu begitu meresahkan. Udah banyak banget. Nah, dan itu kan kadang-kadang kucing di tempat sembarangan, terus peol di sembarangan itu Ustaz. Kadang-kadang malah mencuri makanan, gitu loh. Dan sekarang banyak banget di tempat saya itu, Ustaz. Dan bagaimana caranya kita itu menyikapi kucing itu? Apa harus dibuang? Atau anak pernah dengar itu di suatu rumah sakit karena begitu meresahkannya itu disuntik mandul, gitu. Itu gimana sih, Ustaz? Ya, itu aja saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarnya agak miris, Sat. Apakah kita termasuk memotong hak si kucing gitu, Sat, ya? Ya. Oke, tanggapannya, Sat, silakan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita jangan membuat si kucing itu menderita atau apalagi membuat dia menjadi mati, ya. Karena itu adalah termasuk seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi tadi adalah dalam kategori dosa besar. Nah, kita tidak ingin berdosa, tetapi kita tidak ingin juga diri kita menjadi korban, kan? Oleh karena itu, maka kita cari siasat yang kira-kira bagaimana caranya agar si kucing itu menghindar dari kita, tetapi juga kita tidak berdosa atau tidak melakukan perkara yang menyebabkan kita berdosa. Nah, tadi ada beberapa alternatif diantaranya, misalnya apakah dibuang, gitu kan? Kemudian yang kedua adalah apakah disuntik. Nah, kalau seandainya dia adalah termasuk hanya menghindarkan dari kita, itu termasuk boleh. Tapi kalau membuat dia menderita, menjadi katakanlah seperti disuntik mandul atau seterusnya, maka itu perlu pembahasan lebih lanjut. Sejauh mana sebetulnya bahaya daripada si kucing itu sendiri. Hukum asalnya adalah tidak boleh ya membuat si kucing menjadi tidak normal. Karena sebagaimana juga manusia adalah berkembang biak, maka si kucing juga berkembang biak. Nah, jika itu adalah digagalkan, maka itu bagian daripada penyiksaan. Dan itu adalah tidak boleh. Oleh karena itu, maka hendaknya kita adalah menghindarkan diri saja. Kalau seandainya misalnya banyak kucing itu, berarti sebetulnya banyak makanan. Karena kucing itu adalah hidup bersama kita karena kita memberi dia makanan. Atau lingkungan itu menyantuni dia makanan, memberi dia makanan. Tapi kalau di lingkungan kita itu adalah rapi, mungkin tidak buang makanan sembarangan, mungkin tidak membuang bekas-bekas sembarangan, ataupun tidak menaruh makanan sembarangan, maka si kucing itu sendiri tidak akan memandang bahwa di sana ada prospek hidup, sehingga dia tidak akan di sana, maka dia akan migrasi ke daerah mana gitu. Oleh karena itu, maka menurut saya adalah bisa dengan cara dibuang. Dibuang kemana begitu sehingga tidak membuat kita menjadi terganggu. Atau misalnya kita adalah tidak menyediakan hidangan-hidangan yang memanggil dan mengundang si kucing kemudian untuk masuk dan datang ke rumah kita. Juga misalnya pintu-pintu atau suasana rumahnya harus bersih gitu, sehingga tidak sembarangan. Dan kalau misalnya si kucing itu adalah oleh kita senantiasa diusir, maka dia akan juga belajar bahwa ke situ tidak boleh terus, berarti dia tidak akan masuk. Tapi ketika dipersilahkan sekali, maka dia akan datang terus kepada kita. Jadi saya kira adalah tentang perkara itu adalah berkenaan dengan masalah pembiasaan, berkenaan dengan masalah tindakan, dan tadi yang diperbolehkan adalah tidak boleh menganiayanya. Selama tidak menganiaya, maka diperbolehkan. Demikian. Oke, baik, satu lagi di line telepon kita akan mengunjungi Ibu Tuti. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini kalau suci ini berarti kan tidak najis ya. Terus kalau ini masalah Andi ini cara mensucikannya bagaimana ya? Itu aja sih, makasih Pak ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz. Kalau kucing kan tidak najis ya, tadi sudah difahami oleh penanya nampaknya. Nah, pertanyaannya adalah masalah anjing. Masih masalah anjing, masalah lain ya. Nah, kalau masalah anjing, maka penanganannya adalah berbeda. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum fal faghsilhu sab'an." Ihdahunna biturab, kata Rasulullah SAW, jika anjing itu menyentuh bejana, maka hendaknya kamu cuci 7 kali. Jadikan 1 dari 7 itu adalah menggunakan tanah. Nah, jadi cara mensucikan bejana atau sesuatu yang terkena oleh anjing itu, oleh Rasul diberikan teknisnya. Teknisnya adalah 1 menggunakan air, 2 bilangannya adalah 7. Dan tentu digosok, tidak hanya dibanjur gitu ya. Kata Rasul, "Ighsiluhu sab'an." Yani basuhlah ataupun cucilah 7 kali, berarti dengan cara membasuh 7 kali. Kemudian ihdahunna biturab, 1 diantaranya adalah dengan cara menggunakan tanah. Nah, ini adalah cara yang sudah gamblang adalah diterangkan oleh Rasulullah SAW untuk bagaimana kita menghindarkan dan mensucikan dari najis dari anjing tersebut. Demikian. Oke, baik, kembali di SMS di 0815 11 107 107. Ada banyak sekali pertanyaan, di antaranya dari rekan Delta yang bertanya dari rekan Fariza saat di Cakung, bagaimana hukumnya kalau orang yang membenci kucing? Kita tahu bahwa kucing adalah hewan peliharaan dan kesayangannya Nabi Muhammad. Kemudian dari rekan Tami di Bekasi, kalau kita membatasi hak hewan, apakah kita berdosa atau tidak Ustaz? Kemudian juga ada rekan Delta di SMS, kita tahu bahwa ada yang mengatakan kucing adalah binatang pemalas, hobinya tidur saat, karena itu jumlahnya sedikit, walaupun tidak pernah dipotong manusia. Tapi sebaliknya kalau ayam, rezekinya gampang, walau setiap hari dibantai oleh manusia. Tanggapannya saat, silakan. Ya. Tapi sebelumnya kita langsung sapa dulu rekan Delta di line telepon, sudah menunggu ada Bapak Damin. Pak Damin. Assalamualaikum Pak Damin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tinggal di mana Pak Damin? Di Priok. Priok ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menanyain Ustaz, kalau misalnya kampung kita kebanjiran Ustaz, kita mengungsi, selama dalam pengungsian itu boleh nggak kita menjamak sholat kita? Satu lagi Ustaz. Masalah tayamum saya belum paham cara mengusap mukanya Ustaz, apa dengan sebelah-sebelah telapak tangan apa langsung 2 telapak tangan gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Geria Gusalim 77 Bekasi, Delta FM 107. Terima kasih rekan Anda masih bersama kami di 107 FM Radio Delta. Dan kita langsung saja menanggapi pertanyaan dari Pak Damin tadi di line telepon yang memang agak sedikit melenceng dari topik ya, tapi akan sedikit saja diulas. Kalau kampung kebanjiran kemudian mengungsi, apakah boleh menjamak sholat dan bagaimana tata cara tayamum? Ini sepertinya adalah pembahasan yang akan dilakukan pekan depan Ustaz ya. Oke, silakan tanggapan dulu Ustaz. Tentang pertanyaan pertama tadi, masalah bahwa dulu suka kucing ya, sekarang benci kucing. Sebenarnya adalah berkenaan dengan masalah selera saja kan, masalah rasa. Tetapi hukum asalnya membenci makhluk itu tidak boleh, karena makhluk itu adalah ciptaan Allah. Membenci makhluk berarti membenci pencipta gitu. Bahkan nyamuk sekalipun ya Ustaz ya. Iya, dia adalah makhluk Allah SWT. Dan secara penelitian semua makhluk itu adalah mesti ada unsur manfaat untuk manusia. Jadi siklusnya, rotasinya, semuanya adalah bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, berkenaan masalah kucing kembali adalah bahwa kalau kemudian tadi ada kata bahwa benci dengan kucing karena mungkin tabiatnya, maka tidak mengapa, karena segala makhluk yang ada di dunia ini adalah untuk dijadikan sebagai pelajaran, dijadikan sebagai ibroh. Misalnya adalah harimau. Harimau itu juga kita bisa ambil pelajaran. Pelajaran dari sisi beraninya misalnya. Tetapi tidak boleh kita ambil pelajaran juga dari sisi bahwa dia adalah buas. Memangsa siapa saja yang lemah. Dan itu adalah tidak boleh. Kita belajar dari kancil misalnya karena dia adalah agresif. Dia adalah kemudian misalnya juga adalah aktif gitu. Nah itu adalah boleh. Tetapi kalau misalnya bahwa dari kucing itu diambil malasnya, maka dia tentu adalah tidak boleh. Jangan seperti kucing, karena dia adalah apabila sudah makan hanya menjemur diri untuk kemudian tidur bermalas-malasan. Itu adalah betul. Tetapi hukum asalnya bahwa kita tidak boleh membenci makhluk ya, kembali apalagi menganiayanya. Tentang masalah yang ditanyakan tadi, tentang masalah bahwa mengungsi, masalahnya adalah kebanjiran, kemudian dia mengungsi, lalu bagaimana dengan menjamak sholat, kemudian juga tentang masalah tayamum. Sholat seperti tadi sudah disyaratkan, insya Allah pekan yang akan datang. Tetapi karena tadi sudah dibuka sedikit tentang bahwa jika kita mempunyai kesulitan, maka Islam akan datang dengan solusi. Nah, kesulitannya adalah bahwa kita kena musibah, kebanjiran misalnya. Air banyak tapi kotor. Atau kita sedang ngungsi. Dan ngungsi itu berarti di daerah orang, bukan daerah sendiri. Atau mungkin serba terbatas. Atau mungkin malah kekurangan. Dalam keadaan seperti ini adalah mirip dengan masalah sakit. Jadi kalau seandainya itu adalah termasuk kehidupan yang tidak menentu, kehidupan yang semrawut, kehidupan yang dia adalah termasuk yang mengundang dia untuk melakukan itu, maka insya Allah Ta'ala dia diperbolehkan untuk menjamak. Tetapi bukan hukum asalnya. Dia adalah karena terkena kesulitan, maka dia adalah kemudian menjamak. Karena jamak itu diantara dalilnya bukan karena safarnya, tapi karena kepentingannya. Di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ya jama' baina as-salataini bila matarin wala safarin, atau min ghairi matarin wala safarin. Rasulullah SAW menjama' salat itu adalah di antara dua salat, tetapi bukan karena safar, bukan karena hujan. Artinya adalah kata para ulama karena keperluan, karena suatu hajat, suatu hal yang memerlukan dia mengambil alternatif jamak, maka dia menjamak. Dan itu adalah dibolehkan asal tidak selamanya. Dalam keadaan aman pun kita boleh menjamak, apalagi dalam keadaan sempit. Dalam keadaan aman kita boleh menjamak sesekali, bukan selalu. Demikian tentang masalah jamak ya. Adapun masalah tayamum, sedikit saya jelaskan tadi tentang masalah bagaimana mengusap muka. Ya. Mengusap muka itu adalah dengan dua tangan. Dahulukan sebelah kanan dulu, berarti mengusap muka, bagian muka sebelah kanan dulu, kemudian baru sebelah kiri. Seluruh permukaan wajah itu adalah harus terusap oleh tangan, diusahakan demikian. Setelah itu baru pergelangan tangan, demikian. Oke, baik Ustaz, ada pertanyaan dari rekan Ira Sat di Pondok Labu. Begini pertanyaan Sat, apakah benar kalau kita membuang kucing dan membunuhnya ada mitos celakaan gitu Sat ya, kalau nabrak kucing lagi gitu Sat ya. Kemudian juga ada tanggapan dari rekan Delta, pertanyaannya hampir sama. Jadi apakah benar kalau kita menabrak kucing yang kena sial sampai mati gitu Sat ya. Kemudian ada Pak Andai Tanah Abang, apakah berdosa buang kucing yang tadinya dipelihara karena pindah rumah? Dan terakhir Sat, ada pertanyaan juga dari rekan Dat yang bergabung di SMS, tolong kembali dijelaskan alasan kenapa Rasulullah begitu sayang sama kucing Sat. Ya. Tentang buang kucing karena alasan mungkin pindah rumah, karena alasan mungkin celaka dan sial, ini berarti dua masalah. Kalau membuang kucing karena dia adalah kerepotan atau khawatir tidak bisa ngurusnya, atau menyebabkan si kucing itu menjadi kelaparan, menderita atau mati, khawatir dosa lalu dia pindahkan ke tempat umumnya, yakni ke alamnya, biarkan dia adalah menikmati hidupnya sendiri, cari hidup sendiri, itu tidak mengapa, tidak berdosa. Bahkan itu adalah boleh, apalagi jika itu adalah merepotkan atau mempunyai kemungkinan memberikan pada kita sekian persen kemungkinan sakit. Jadi kita hindarkan dari kita, itu adalah boleh. Nah, berkenaan masalah yang kedua, itu adalah akidah. tidak boleh ada seorang pun dari seorang muslim yang meyakini apa yang disebut dengan tatayur. Nah, tatayur itu adalah bagian daripada upaya tasya'um sebetulnya. Tasya'um itu yakni pesimistis. Ya. Pesimistis. Dia adalah dengan gejala misalnya ada matinya hewan, ataupun datang perginya hewan, ataupun kejadian tertentu, atau melihat mimpi, dan sebagainya. Lalu dijadikan bagian pada hidupnya itu menjadi pesimis. Dengan menganggap bahwa akan celaka, akan menjadi sial, akan menjadi gagal, dan seterusnya, itu adalah disebut dengan tatayur, dan itu adalah tidak boleh. Hukumnya masuk dalam kategori syirik. Jadi, tidak boleh. Kita percaya bahwa apabila ngelindes kucing, ya sudah karena kucingnya tidak balik, tidak berakal, lalu menghalangi jalan, dan kita dalam keadaan juga prosedural nyupirnya tidak. Kemudian, misalnya mencari kucing, lalu kita tabrakin kucing itu, ya kan? Maka itu adalah tidak perlu diyakini dengan perkara yang bukan-bukan. Dia adalah keyakinan khurafat, keyakinan tahayul, dan itu adalah termasuk bisa mengundang kepada syirik. Dan karena itu saya nasihatkan agar jangan mempunyai keyakinan seperti itu, karena itu adalah diantara kebudayaan ataupun kebiasaan jahiliyah. Oke, mudah-mudahan juga Anda rekan yang sudah menyimak acara ini jangan lagi percaya bahwa kalau Anda menabrak kucing sampai mati kena sial seumur hidup gitu ya. Itu adalah masuk di wilayah tahayul dan hurufat gitu ya Sat ya. Iya betul. Baik, di line telepon lagi kita sapa rekan yang bergabung. Ada rekan Yuli. Assalamualaikum Dakta. Line telepon. Halo, assalamualaikum Mbak Yuli. Halo, saya Tami. Oh Tami, maaf. Iya silakan Mbak Tami, tinggal di mana Mbak? Di Cilincing. Di Cilincing, silakan. Ini Ustaz, saya tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi mendengar penjelasan Ustaz kalau kita membenci makhluk hidup itu gak boleh ya Ustaz, dosa. Saya tuh sama kucing geli gitu. Jadi kemarin kucing di rumah saya tuh melahirkan. Jadi saya suruh ibu saya buang anak-anaknya gitu. Itu saya dosa gak ya? Ada lagi? Iya, jadi gitu aja terus gimana gitu hukumnya gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya Sat. Iya. Jijik terhadap suatu makhluk itu memang sudah menjadi bagian dari tabiat sebagian orang ya. Dan itu adalah bisa menjadi cercela, bisa menjadi terpuji, tergantung dari koridor syar'i terhadap hal itu. Jika misalnya bahwa dia jijik pada kucing karena dia adalah misalnya dia pemalas, dia adalah kotor, dia adalah misalnya ada unsur jijik gitu, maka itu adalah suatu hal yang manusiawi. Tidak masalah, tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah tadi membuangnya. Nah, kalau seandainya membuangnya dengan ibunya itu tidak masalah. Tapi kalau membuangnya anaknya saja, wah dia belum mandiri, mungkin masih masa menetek, lalu dia akan menyebabkan mati. Nah itu adalah bermasalah. Oleh karena itu hati-hati kalau menyebabkan, saya katakan, menganiaya, membunuh, menyakiti, itu tidak boleh. Tapi kalau dalam kategori bahwa melepaskan dia ke alamnya, bahwa Anda jangan di sini karena di sini bukan alammu. Kalau di sini kalian menjadi tergantung pada kami, harus kami beri makan, harus kami urusi, bahkan merepotkan pada kami, mungkin buang kotoran di mana saja, atau mungkin mengundang penyakit. Oleh karena itu kita pindahkan ke habitatnya, maka itu adalah tidak mengapa. Alasannya adalah karena jijik lah, atau karena kita tidak mau repot lah, itu adalah tidak mengapa. Yang penting ketika membuang dan dia adalah anaknya, maka dengan induknya dibuang, jangan anaknya saja, karena khawatir anaknya itu butuh asuhan daripada ibunya, lalu dia tidak ada, lalu dia menjadi mati karena menderita. Itu adalah akan berdosa. Demikian, mudah-mudahan kemarin adalah membuangnya dengan ibunya. Gitu. Kalau misalnya dengan tidak dengan ibunya, anaknya saja, dan itu sudah berlalu, maka mohon ampunlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang demikian itu diampuni oleh Allah dan jangan diulangi sekali-kali lagi. Oke. Baik, berikutnya kembali kita sapa rekan atau di line telepon ya, di 8816363 di line telepon. Halo, assalamualaikum Dakta. Ditambah lagi boleh suaranya Pak, dengan siapa di mana? Dengan Indra. Ya, kedengeran suaranya, Pak. Dengan Pak Indra. Siapa, maaf? Pak Indra. Pak Indra. Pak, yang semangat dong, Pak. Iya, Pak. Iya, silakan. Boleh, boleh. Mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalkan ada orang kena penyakit gitu kan. Halo? Iya. Iya. Terus sampai dia berpikir yang bukan-bukan, sampai kalau misalkan siapa yang nyembuhin, nggak apa-apa ikut agama dia setelah sembuh, dia misal itu gimana, Pak, itunya? Iya. Iya. Iya, baik. Saya sih nggak mendengar, Sat. Ya, ya. Sat mengerti, Sat, ya? Ya, ya. Oke, silakan ditanggapi, Sat. Ya, Bapak Indra ini bertanya bahwa bagaimana jika ada orang sakit, lalu berpikir, sampai kepikiran katanya, kalau ada orang yang bisa menyembuhkan dia, maka dia akan ikut agama dia. Oh, oke, okay. Nah, semacam nazar gitu ya? Ya. Kemudian setelah sembuh, dia nyesal gitu. Nah, Pak Indra, adalah ada beberapa poin yang harus dicatat berkenaan dengan pertanyaan Anda. Pertama adalah bahwa berimanlah pada takdir Allah, bahwa sakit, sehat, itu dari Allah SWT. Allah uji sang manusia yang satu dengan sakit, Allah uji manusia lain dengan sehat. Nah, kalau kita pahami itu, maka kita akan bisa menyadari dengan baik. Kedua adalah bahwa yang menyembuhkan kita itu Allah, bukan manusia, bukan siapapun. Jadi walaupun misalnya dokter secanggih apapun, sebenarnya bukan dia yang menyembuhkan. Dia adalah hanya dengan menunjukkan jalan melalui teknis tertentu, orang itu menjadi hilang dari yang menyebabkan dia sakit. Nah, oleh karena itu, maka itu adalah yang harus kita perhatikan. Jadi, yang menyembuhkan kita bukan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Yakini sedalam-dalam yang demikian itu. Sehingga apakah obat, apakah dokter, apakah siapapun, dia tidak bisa memberikan kesembuhan. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, berkenaan masalah tadi yang disebut dengan nyaris seperti nazar. Jika dia sembuh, maka dia akan ikut agama dia. Nah, kata Rasulullah SAW, man nazara fi ta'atillah falyatihi, wa man nazara fi ma'asyatillah falayatiha. Barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka lakukan. Tapi barang siapa yang bernazar untuk maksiat pada Allah, jangan melakukan. Tadi misalnya mengikuti agama yang menyembuhkan. Nah, apa? Muslim, ikuti. Tapi kalau kafir, tidak boleh dilakukan nazar tadi, karena itu adalah nazar yang salah. Jadi mudah-mudahan terjawab Pak Indra seperti tadi. Mudah-mudahan, okay. Jelas. Baik, di line telepon berikutnya sudah menunggu ada Ibu Titi. Assalamualaikum, Bu Titi. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan. Tinggal di mana, Bu? Tinggal di Cikarang, Pak. Cikarang. Ya, mau nanya, Ustaz, kan aku suka lihat tuh di Discovery Channel, suka ada kucing hutan. Kucing hutan juga sama nggak sih hukumnya? Dia tuh suci gitu. Terus selain buat teman main, ada lagi nggak sih manfaat kucing, pencitraan kucing? Terus yang ketiga, kan kucing ada yang makan bangkai, kan bangkai tikus, terus dia kan suka mancing, ngejilat-jilatin badannya ya tadi, itu masih suci juga nggak sih, bulu-bulu yang suka pada rontok tadi? Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Titi Cikarang, silakan ya. Ditanggapi, Ustaz. Ya. Ya, kritis juga ya. Kucing hutan. Dia namanya kucing tapi hidupnya di hutan. Ada ayam juga, ada ayam hutan. Hutan gitu kan, karena tinggalnya di hutan. Orang juga ada, Ustaz. Orang hutan. Tapi ada juga kalau orang tidak mesti di hutan. Ada orang hutan hidupnya di kota. Oh iya, benar. Iya kan? Orang hutan tapi hidupnya di kota. Jadi kelakuannya kelakuan orang hutan. Kelakuannya. Tapi semacam hidupnya kucing garong gitu, Sat, ya. Iya. Silakan, Sat. Alhamdulillah, misalik, ya. Jadi tadi tentang kucing hutan. Iya. Dia adalah kucing, tapi jika dia di hutan berarti dia adalah buas, ya. Dia adalah buas. Jadi kalau dia adalah buas, kemudian jika dekat atau didekatkan atau mendekat dengan manusia akan menjadi membahayakan, maka itu adalah masalahnya berbeda. Namanya sama, jenisnya sama, tapi dia adalah binatang, bukan seperti yang dikatakan Rasul, minat tawafina wat tawafat, tawafina alaikum wat tawafat. Yang dimaksud dengan minat tawafina alaikum wat tawafat adalah si kucing itu jinak, tinggal di sekitar, di sekeliling, di tengah-tengah kerumunan manusia. Itu namanya adalah yang disebut dengan kucing yang dimaksud. Tapi kalau kucing utan tidak termasuk dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua adalah saya jawab yang terakhir dulu. Makan bangkai tikus, kemudian jilat-jilat bulunya, lalu bulunya jatuh, najis enggak? Rasulullah SAW juga tentu dengan wahyunya mengetahui bahwa tabiat kucing itu adalah seperti itu, makan bangkai. Bisa tikus, bisa yang lainnya. Tetapi oleh Rasulullah SAW dikatakan bahwa itu adalah suci. Oleh karena itu, yang demikian itu adalah perkara yang tidak selamanya pasti. Jadi dia bisa memakan roti, bisa makan nasi, bisa makan ayam, bisa makan daging, bisa juga makan bangkai tikus. Nah karena itu, maka hukumnya adalah tidak menjadi hukum pemakan bangkai itu. Oleh karena itu, insya Allah Ta'ala seperti yang Rasulullah sampaikan, bahwa dia adalah tidak najis. Tentang manfaat, maka sebetulnya adalah kalau saya katakan, orang yang memelihara tikus itu, melihara kucing itu adalah cenderung hanya pada satu hobi saja. Ya kan? Hobi. Dan hobi ini adalah bisa jadi laghwun. Karena sebetulnya manfaat dari kucing ini apa gitu kan. Tadi sudah dikatakan tabiatnya aja malas gitu kan. Jadi tabiatnya malas. Ada orang yang suka dengan bulunya misalnya gitu. Tapi bulunya juga tadi katanya bisa mendatangkan tokso atau asma. Jadi berarti kan tidak manfaat. Mungkin juga dari sisi makanannya bisa meminta anggaran tertentu. Oleh karena itu, maka menurut saya adalah pandanglah, peliharalah, dan timbang-timbanglah sesuatu itu. Jika dia mengundang maslahat, maka lakukan. Jika dia tidak mengundang maslahat atau nol saja, itu berarti harus kita tinggalkan. Karena kita ingin hidup yang satu kali dan sebentar ini adalah berisi dan membawa kita pada keberuntungan. Sesuatu yang justru tidak membawa keberuntungan, malah mengundang tanggung jawab dan tuntutan, hendaknya kita jauhkan. Nah, melihara kucing itu mengundang tanggung jawab dan tuntutan. Oleh karena itu, tidak begitu bermanfaat. Demikian. Oke, satu lagi penelpon di malam hari ini sudah menunggu, ada Ibu Jana. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tinggal di mana, Ibu? Bekas. Silakan, Bu. Pak. Ya. Silakan. Orang mah. Terus gak jelas nih. Putus-putus, Ibu. Suaranya. Sinyalnya, Bu. Di kampung saya kan ada ini, ada orang mati jam 7. Iya. 7 pagi sore. Malam. Ya, kalau mau dikuburin kan kemalaman. Iya. Terus ini dikuburin sampai pagi. Nah, yang punya rumah itu enggak tidur. Katanya kalau dilompatin kucing ntar mayatnya hidup lagi. Itu benar enggak, Ustaz? Okay. Di kampung saya begitu. Iya. Pernah kejadian beneran, Bu, emang? Iya, ada sih. Makanya jadi itu kalau ada apa? Kucing lewat jangan sampai meloncatin mayatnya itu, katanya. Baik. Ntar mayatnya hidup lagi. Iya. Itu gimana, Pak? Iya, iya, baik. Iya. Terima kasih, Ibu, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkata dapat salam buat dari Suketi gitu ya. Susana, ya. Silakan, Seth. Ya, artinya dari dari pertanyaan tadi, ada orang bisa hidup lagi gitu. Kan? Iya. Ada orang bisa mati, hidup dua lagi. Kali, gitu kan? Hidupnya bisa dua kali. Atau matinya juga bisa jadi dua kali. Dan ini adalah tidak diyakini dalam al-Islam. Islam itu adalah hanya meyakini satu kali mati dan satu kali hidup. Bahwa dia asalnya tidak ada, lalu ada dalam catatan lauhul mahfud, lalu ada dalam rahim ibunya, lalu hidup di dunia, lalu mati, alam barzah, lalu hari kiamat gitu kan. Nah, apabila ada hidup, kemudian mati, hidup lagi, kemudian mati lagi. Nah, ini adalah sebenarnya saya tidak yakin bahwa orang itu sebetulnya mati. Jangan-jangan orang itu adalah bukan mati, tapi mati suri, gitu kan. Ada satu fase di mana seorang sebelum mati itu mungkin pingsannya adalah tidak tertangani sehingga berlarut-larut sampai jadi mati suri. Nah, mati suri ini bisa jadi dengan sebab tertentu orang menjadi sadar kembali. Jadi bukan mati sebetulnya, dia adalah mati suri. Nah, oleh karena itu agar seseorang itu bisa dipastikan tentang kematiannya, maka mati itu ada ciri-cirinya. Nah, gitu. Kalau ciri-ciri itu ada pada orang tersebut, maka dia sudah mati. Tapi kalau ciri-ciri itu adalah tidak ada ataupun kurang ada pada orang itu, berarti orang itu masih berkemungkinan hidup. Itu yang pertama tentang jawaban yang benar. Kemudian yang kedua adalah tidak ada keyakinan yang benar dan berdasarkan pada dalil yang benar bahwa kucing akan menghidupkan orang mati. Nah, kalau itu adalah kemudian ada, kembali saya jawab lagi bahwa itu adalah alasannya tidak benar ataupun tidak berdasarkan pada yang benar. Dan kalau tidak berdasarkan pada yang benar disebut dengan takhayul atau khurafat. Oleh karena itu jangan diyakini. Ya. Nah, gitu. Oleh karena itu maka jangan meyakini para atau rekan dokter dimanapun Anda berada, khusus tentang penanya, jangan meyakini sesuatu yang tidak ada landasan syar'i yang benar, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Oke, baik Ustaz, kita sudah sampai di penghujung acara, barangkali bisa langsung disampaikan kesimpulannya, silakan Ustaz. Ya, baik rekan dokter dimanapun Anda berada, sebagai penghujung daripada pertemuan kita malam hari ini, adalah saya ingin sampaikan sebagai suatu juga kesimpulan daripada pelajaran kita malam hari ini adalah saya ingin ulas atau simpulkan. Pertama adalah bahwa Islam itu sangat sempurna. Bayangkan sampai ke kucing-kucing dibahas, ya kan? Berarti kalau masalah kucing saja ada etikanya, ada aturannya, ada keyakinannya, ada cara-cara seseorang harus memperlakukan binatang seperti itu, maka menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna, Islam adalah ajaran yang termasuk baik, indah, dan seterusnya. Ini harus diyakini dan tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedua adalah bahwa Islam itu ternyata mengajarkan yang bernilai akhlak luhur, karena kita ternyata harus berbuat baik sampai kepada kucing, berbuat baik sampai kepada hewan yang akan kita sembelih sekalipun. Bahkan bagaimana memperlakukan kita untuk memperlakukan si hewan itu ketika kita akan kita nikmati, itu semua adalah ada di dalam Al-Islam. Jadi itu adalah harus difahami dengan baik. Ada yang kemudian tadi hendaknya kita simpulkan bahwa Islam ternyata selalu memperhatikan apa yang menjadi keadaan manusia. Ya. Jadi karena itu kita hendaknya mengambil pelajaran bahwa siapa yang ingin solusi terhadap segala sisi kehidupan, maka rujuk dan menengoklah terhadap Al-Islam. Insya Allah Islam adalah solusi. Baik. Dan pekan depan kita akan membahas seputar bab salat saja. Ya. Iya. Baik rekan. Terima kasih banyak segala partisipasi Anda bersama rekan Bagus Kuncoro, kemudian juga Ustaz Ahmad Rofi'i dan saya sendiri Yudi Darmawan. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.